jadi kilo. Aku ngerti itu minta salahmu mengguri. Aku ngerti kowe gandeng roli hari cita. Cukup raba kau tak gadang bali. Emang batu nyemung di piloro. Orang sepisan lambemun rencani. Pupus rimo tabung kasih. Kesalahannya temungkin ku ulang janji aku bakal ngebuktikan iso untuk selalu kenati. Cukup raba kau tak kadang balik. Emang batu nyemung di piloro. Orang sepisan lambe membelanjani. Pupus rimo tabung kasih. Ganti ikhlas nurin jodoh kesalahan yang tak mungkin ku ulang janji aku bakal ngerti.